وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sebelum kita menjawab beberapa soal yang telah diajukan ikhwah sejak zuhur hari ini, di sini ada dua topik yang belum sempat kita sampaikan karena singkatnya waktu, yaitu mengenai iftar dan sahur. Pembahasan mengenai berbuka dan sahur. Untuk sahur, hukum di dalamnya adalah sunnatun mustahabbah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Santaplah sahur karena sahur itu barakah. Disebutkan oleh para ulama, apa sih barakahnya sahur? Apa manfaatnya? Di antaranya mereka menyebutkan lima hal manfaat dan barakah sahur. Ada lima poin. Yang pertama, ittiba'un nabi. Dengan kita sahur mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti beliau, jalan keselamatan. Membuat puasa kita semakin sempurna. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu jalan keselamatan. Kemudian yang kedua, mukhalafatu ahlil kitab. Barakah sahur yang kedua adalah menyelisihi ahlul kitab, karena kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Faslu ma bain siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar." Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Berarti Yahud wa Nasara, mereka berpuasa. Tapi perbedaan puasa kita dengan mereka adalah akalatus sahar. Kita ada sahur, mereka enggak ada. Ini barakah yang kedua. Menyelisihi ahlul kitab. Barakah yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, kita bisa bangun di waktu yang mustajab. Kita bangun di waktu yang mustajab. Karena dalam hadis Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. "Hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Ketika sudah tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini waktu-waktu sahur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibulah, yang berdoa kepadaku, aku ijabai. Wa man sa'alani fa'u'tiyah, yang meminta kepadaku, aku kasih. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah, yang minta ampun, aku kasih taubat kepadanya. Aku ampuni dosanya, aku lebur dosanya, aku hapus dosanya. Ini kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Sehingga ketika kita bangun mendapatkan waktu yang mustajab ini, kita bisa berdoa. Kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakah yang ketiga. Barakah yang keempat. As-sahur yu'ti kuwatan. Yamal ma'ha sawm. La yamal ma'ha sawm. Bahwasanya sahur memberikan kita kekuatan sehingga tidak bosan dengan puasa. Memberikan kepada kita kekuatan sehingga enggak bosan dengan puasa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mudafa'atu su'al khuluq. Merupakan obat dari akhlak yang jelek. Sahur ini merupakan obat dari akhlak yang jelek. Kenapa? Karena laparnya perut kita. Orang kalau sudah lapar, ikhwani afidhakumullah, emosi enggak terkontrol. Suka marah. Naik pitam. Maka dengan adanya sahur menekan ini semua, mengurangi. Sehingga mencegah akhlak yang buruk bagi muslim tersebut. Dengan apa? Sahur ini barokah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ziyadatun fin nasyat, tambah semangat kita. Dengan sahur tambah semangat. Berbeda dengan orang yang enggak sahur, lemes. Cepat capek di hari tersebut. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur ini ada barakah yang sudah kita sebutkan 6. Manfaat dari barakahnya sahur. Kapan kita paling afdal menyantap makanan sahur? Para ulama mereka menyebutkan waktu yang paling afdal adalah 1/6 terakhir di malam tersebut. Antum bagi sekarang. Kalau malam ada 10 jam, maka dibagi 6. Kurang lebih sekitar 1 jam setengah sebelum adzan. Ini waktu yang paling afdal. Dan ini dikuatkan dengan hadis Zaid ibn Thabit. 1 jam, 1 jam setengah. Paling maksimal. Dikuatkan dengan hadis Zaid ibn Thabit. Kata beliau, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah sahur bersama Nabi, menyantap bersama beliau makanan sahur. Kata Zaid ibn Thabit, aku pernah makan sahur bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma qumna ila salat. Kemudian setelah kita nyantap sahur, kita melaksanakan salat. Maksudnya salat subuh. Ketika sudah azan. Ketika selesai berkata seperti itu, Anas bin Malik bertanya, kam yakunu baina al-adhani was-sahur. Wahai Zaid, berapa jaraknya antara sahur dengan adzan tersebut? Kata Anas, Kam bainal adzani was-sahur, berapa jaraknya dari azan menuju sahur atau dari sahur menuju azan? Zaid mengatakan qadra 50 ayat. Sekitar 50 ayat. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 50 ayat dengan bacaan yang tartil, kurang lebih sih setengah jam, satu jam, satu jam lebih sedikit, kurang sedikit. Dan ini waktu yang paling afdal bagi kita untuk sahur. Nah, kemudian berbuka. Al-iftar. Kapan waktu bagi kita untuk berbuka? Kata para ulama, inda tahakkuki ghurubi syams. Ketika Anda yakin tenggelamnya matahari. Inda tahakkuki ghurub syams. Ketika Anda yakin tenggelamnya matahari. Kapan ini? Idza saqata qursh asyams. Ketika bola matahari tersebut jatuh. Anda yakin tenggelamnya matahari kapan? Itu ketika bola matahari tersebut jatuh. Muncul malam. Maka ini waktu bagi seorang muslim untuk berbuka. Apa manfaat dari berbuka? Empat hal. Apa manfaat dari berbuka? Empat hal. Yang pertama, ittiba'un nabi alaihi salatu wasalam. Sama seperti sahur, kita mengikuti Rasulullah. Ini manfaat sahur. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, idza aqbala al-lailu min hahuna. Kalau malam sudah muncul dari sini, wa adbara an-naharu hahuna, dan siang sudah pergi, faqad aftara shaim. Maka orang yang berpuasa, berbuka. Malam muncul, siang sudah tidak ada. Waktunya berbuka. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kita mengikuti beliau. Ini manfaat pertama di dalam berbuka. Mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian manfaat yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Bersegera di dalam berbuka. Itu merupakan akhlaknya para nabi. Bersegera di dalam berbuka itu merupakan akhlaknya para nabi. Dalam sebuah athar dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Darda. Kata Abu Darda, "Thalathatun min akhlakil anbiya." Ada tiga akhlaknya para nabi. Kata Abu Darda, ada tiga akhlaknya para nabi. Thalathun min akhlakil anbiya. Yang pertama, ta'jil al-fitr. Mempercepat berbuka. Maksudnya mempercepat apa? Yang tadi yang sudah kita sebutkan. Ketika matahari sudah tenggelam. Cepat-cepat, jangan diakhirkan. Mempercepat berbuka. Kemudian yang kedua, ta'khir as-sahur, dia akhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, wa wad'ul yamin 'alal yasar fi shalat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Ini merupakan akhlaknya para anbiya. Mempercepat berbuka, mengakhirkan sahur, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ini manfaat yang kedua. Merupakan akhlaknya para anbiya. Kemudian yang ketiga pun juga sama. Menyelisihi ahlul kitab. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yazalu dinu zahira. Agama ini akan selalu nampak. Tegak lurus. La yazalu dinu zahira, agama ini akan selalu nyata, zahir, nampak. Ma ajjalun nas al-fitr, selagi umat manusia mempercepat di dalam berbuka. Fa innal yahuda wan nasara yuakhirun, karena Yahud dan Nasara mereka mengakhirkan. Agama selalu tegak ketika umat manusia mempercepat berbuka, karena sesungguhnya Yahud dan Nasara mereka mengakhirkan berbuka. Sehingga mempercepat berbuka, ikhwani afidhakumullah, merupakan perselisihan kita kepada ahlul kitab, karena kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, tanda bahwasanya umat manusia masih berada di dalam atau di atas kebaikan. Tanda orang itu di atas kebaikan, atau tanda umat manusia masih berada di atas kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yazalun nasu bi khair, manusia masih berada di atas kebaikan, mereka di atas fitrah. Ma'ajjalun nas al-fitr, ketika mereka mempercepat berbuka, tanda kebaikan orang tersebut. Jadi ada empat. Yang pertama, mengikuti Nabi. Yang kedua, akhlaknya para anbiya. Yang ketiga, menyelisih ahlul kitab. Yang keempat, tanda kebaikan pada mereka. Kapan waktu kita untuk berbuka? Sudah dijelaskan, ketika turunnya dan ketika jatuhnya bola matahari. Dan ini merupakan perselisihan kita kepada Syiah Ar-Rafidah. Kenapa ya ikhwani afidhakumullah, mereka tidak berbuka sampai melihat bintang, sampai dalam perkara berbuka saja Rafidhah Syiah menyelisih Ahlus Sunnah. Mereka berpendapat bahwasanya puasa itu kapan berakhir? Ketika bintang keluar. Mereka tunggu sampai bintang keluar. Mereka pakai dalil asarnya Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat yang tidak mereka celah. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, la tuftiru hatta tabdu al-kawakib, jangan kalian berbuka sampai muncul bintang-bintang yang ada. Dan asar ini lemah. Asar ini lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang mengikuti sunnah dan perselisihan kita kepada Syiah mempercepat di dalam berbuka. Soal yang pertama, seorang wanita yang hamil dan menyusui terus menerus sehingga tanggungan qadanya menumpuk, yang sekiranya mengqada wanita tersebut kondisinya lemah, tidak mampu, apa boleh diqada oleh suaminya dan anak-anaknya? Jawaban dari pertanyaan ini, ikhwani afidhakumullah, seorang wanita ketika dalam keadaan hamil dan menyusui, memang pendapat yang rajih adalah mengqadha, sebagaimana yang sudah kita paparkan di kajian sebelumnya. Akan tetapi apabila wanita terus menerus keadaannya seperti itu, Tahun pertama dia hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga dia hamil, tahun keempat menyusui. Mau mengkodok berapa hari? Selama 4 tahun. 4 kali 30, 120 hari. Berat bagi kaum wanita. Belum lagi dia punya momongan, anak-anak. Maka keadaan yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, maka bagi seorang wanita membayar fidyah menggunakan atharnya Ibnu Abbas yang berpendapat bahwasanya al-hamil wal-murdi', wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka dan membayar fidyah, tidak mengqadha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza amartukum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, kalau aku larang kalian kepada sesuatu tinggalkan, hindari. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, datangi perkara itu sesanggupnya. Maka keadaan wanita yang seperti ini, dia tidak berpuasa karena takut kepada dirinya, janinnya, kalau dipaksa untuk berpuasa akan mendatangkan kemudharatan. Maka dia berbuka dan membayar fidyah. Apakah boleh diqadha oleh suaminya atau anak-anaknya? Ya tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha suaminya ataupun anak-anaknya. Tidak bisa seseorang mengemban kewajiban siapa? Orang yang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang yang lain. Dosanya Anda, Anda yang tanggung. Bukan kita. Begitu juga dalam permasalahan ini. Ibadahnya seseorang tidak ditanggung kecuali dirinya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, la yusalli ahadun ala ahad. Tidak ada satu orang mensolati orang lain. Solatnya sendiri-sendiri. Solatnya kakak saya wakili. Tidak boleh. Wala yasum ahadun ala ahad, dan tidak ada orang memuasai orang yang lain. Puasa sendiri-sendiri. Kecuali satu hal, ikhwan. Apa itu? Orang tersebut sudah meninggal. Kalau masih hidup, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Tidak diberatkan kepada orang yang lain, kepada dirinya sendiri. Dan Islam memberikan sekian banyak solusi. Wanita yang tidak bisa, maka membayar fidyah. Tidak dibebankan kepada yang lain. Kecuali satu keadaan. Ketika orang tersebut meninggal dan Anda walinya. Orang punya hutang dan Anda walinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan punya tanggungan puasa, maka yang membayar tanggungan puasa tersebut adalah walinya. Anak, suami bisa. Mungkin ibu kita meninggal punya hutang puasa, ayah kita meninggal punya hutang puasa. Puasa apa? Wajib atau sunnah? Puasa wajib. Ramadan, nadar. Ternyata belum dikerjakan. Maka wajib bagi walinya untuk berpuasa menggantikan ibunya atau bapaknya. Nah, di sini ikhwan ya afidhakumullah, ada perkara yang perlu antum ketahui. Kapan seseorang dihukumi wajib untuk membayar hutang puasa bagi para wali. Disebutkan oleh para ulama, idza lam yatamakkan. Kalau mayit tersebut tidak memiliki kesempatan untuk membayar. Maka di sini Anda tidak membayar. Kalau mayit meninggal dan dia belum sempat, enggak ada kesempatan untuk membayar, maka Anda enggak bayar. Contoh sekarang. Ayah kita hutang puasa di bulan Ramadan 3 hari. Tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal mau puasa meninggal. Dia enggak ada kesempatan waktu untuk membayar. Maka di sini hutangnya lebur dengan sendirinya. Faham antum? Hutangnya lebur dengan sendirinya. Kita enggak wajib. Karena si mayat tersebut enggak ada kesempatan. Kapan yang wajib bagi para wali untuk mengganti? Ketika mayat ada kesempatan bermalas-malasan. Ada kesempatan untuk membayar dan dia tidak mau membayar. Contoh sekarang punya hutang 3 hari. Setelah Id dia sehat walafiat. Hari pertama, hari kedua, wis biar aja. Gampang nanti. Setelah itu meninggal 2 bulan berikutnya. Ada 2 bulan waktu dia bisa untuk membayar hutang. Tapi dia tidak bayar, maka di sini wajib untuk dikerjakan oleh para walinya. Faham ya ikhwan? Faham di sini? Kapan bagi para wali mengerjakan hutang orang tuanya? Idza lam yatamakkan. Kalau orang tuanya tersebut masih ada waktu dan dia tidak kerjakan, maka itu tanggungan kita. Tapi kalau orang tua kita tidak memiliki waktu yang cukup, anggap saja puasa Ramadan tidak berpuasa 5 hari di akhirnya karena dia sakit. Kemudian penyakit tersebut terus berjalan sampai 15 Syawal. Karena penyakit enggak bisa. Tanggal 16 Syawal meninggal. Enggak ada waktu dia untuk berbuka. Enggak ada waktu dia untuk membayar hutangnya. Dia belum sanggup. Maka kewajiban tersebut gugur bagi para wali. Kapan kewajiban itu dikenakan kepada para wali? Ketika mayit tersebut sekali lagi ada waktu dan dia enggak mau. Maka ini tanggungan. Dan ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan punya tanggungan puasa, maka dipuasai oleh para walinya. Nah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ikhwani hafizakumullah, apabila ummahat mengqadha puasa Ramadan kemudian suami mengajak jima, padahal istri sudah mengingatkan bahwa ia sedang qadha, apa hukum tersebut berlaku juga untuk kasus ini? Maksudnya apakah kafarah? Yang pertama perlu diketahui bahwasanya kafarah bagi mujami, orang yang mendatangi istrinya, itu hanya khusus di bulan Ramadan. Tidak di bulan-bulan yang lain. Karena dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sudah kita sebutkan, sahabat itu datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Inni waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Ya Rasulullah, aku jatuh kepada istriku berhubungan dengan dia di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW memberikan kafarahnya. Membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan, kemudian memberikan makan kepada 60 fakir miskin di bulan apa? Ramadan. Maka selain di bulan Ramadan, ketika mengqadha yang enggak terkena hukum ini. Ini yang pertama. Hukum tersebut khusus di bulan Ramadan. Ketika mengqadha di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian jima dengan suaminya, enggak terkena dengan kafaroh yang ada pada hadis tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suami mengajak jima padahal istri sudah mengingatkan bagi ia bahwasannya ia sedang mengqadha. Maka di sini nasihat bagi para akhwat hafizahunallah, bahwasanya qadha itu panjang masanya. Cari waktu-waktu yang suami pas enggak ada. Mungkin suami di dalam keadaan safar, dia qadha. Jangan ketika suami ada, butuh dengan istrinya. Enggak boleh menolak. Sekali lagi, qadha waktunya panjang. 1 tahun penuh. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan enggak boleh. Kita mengqadha puasa di bulan Ramadan enggak boleh. Karena Ramadan khusus puasa Ramadan. Bukan qadha. Begitu pula salat Id atau hari Id dan hari Tasyrik. 11, 12, 13. Enggak boleh. Nah, sisanya panjang. Bisa antum cicil, diangsur, bisa antum rentet sesuai dengan kesanggupan. Mungkin bulan ini 1 hari, nanti bulan berikutnya Dzulqa'dah 2 hari, sesuai dengan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti pada hari-hari yang lain. Ini umum sifatnya. Enggak diharuskan berentet. Memang ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man kana alaihi qada'u ramadhan falyasrid. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan barang siapa yang punya qada' Ramadan harus dia urut. Wa la yaqta'uhu, jangan diputus-putus. Akan tapi hadis ini dhaif, hadis yang lemah. Maka sekali lagi, hukumnya bebas untuk mengqadha Ramadan. Bisa diurut, bisa diangsur, dicicil. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha punya hutang Ramadan. Ini istri Nabi. Kapan dibayar hutang puasa tersebut oleh Aisyah? Di bulan apa? Hah? Di bulan Syaban. Di akhir sebelum Ramadan. Di bulan Syaban. Maka waktunya panjang. Kata Aisyah, kana alayya shaum ramadhan falam astati an aqdhiha illa fi Syaban. Aku dulu punya utang puasa Ramadan dan aku tidak bisa menebusnya kecuali di bulan Syaban. Lima kani min Rasulillah. Karena kedudukanku di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah sibuk melayani Rasulullah. Sampai enggak ada waktu untuk mengqadha kecuali di bulan Syaban di akhir sebelum masuk Ramadan. Maka masanya panjang. Jangan puasa dipaskan ketika suami ada. Ini yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga bagi para akhwat, harus adanya komunikasi antara suami dengan istri yang baik. Ditanya kepada suaminya, minta izin. Ya mas, boleh enggak saya besok puasa? Saya ada qadha Ramadan. Ditanya kepada suaminya, minta izin. Ini adab. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yahil lirajul au la yahil li imra'atin an tasuma wa ba'luha shahidun illa bi idzni. Tidak halal, berarti haram hukumnya. Tidak halal bagi wanita yang mengerjakan ibadah puasa di mana suaminya ini hadir. Suaminya ada syahid di dalam rumah kecuali dengan seizinnya. Maka meminta izin bagi istri untuk suami di dalam perkara puasa wajib. Maksudnya di sini apa? Puasa sunnah termasuk perkara qadha, karena qadha panjang harinya. Kecuali puasa wajib Ramadan ya enggak perlu minta izin kita karena puasanya wajib. Kalau qadha minta izin kepada suami. Karena suami punya hak untuk melepaskan kebutuhan biologinya. Dan istri harus nurut. Jangan mengedepankan emosi. Enggak, saya ada hutang puasa. Ini ibadah. Enggak boleh, nanti berdosa. Maka harus bicara sama suaminya, minta izin. Dan melayani kebutuhan suami, ini merupakan hak mereka. Melayani kebutuhan suami merupakan hak mereka. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu falta'ti." Kalau laki-laki meminta kepada istrinya untuk sebuah hajat, menyalurkan kebutuhannya, hendaknya perempuan tersebut mendatangi suaminya walau alat tanur. Walaupun istri tersebut di atas kompor. Tanur ini bahasa Arab yang artinya kompor untuk membuat khubus. Bentuknya bunder. Maksudnya apa? Kalau seandainya istri di dapur punya profesi untuk menyiapkan makanan, dipanggil oleh suaminya wajib untuk datang. Puasa ataupun tidak puasa. Sekali lagi, selain apa? Bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan. Walaupun mereka di atas kompor. Walaupun mereka bau bawang. Wajib mendatangi istri. Wajib mendatangi suami. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, kita sesalkan terkadang sebagian kaum salafiyah, kalangan salafiyin, bertengkar dengan istrinya sampai suaminya diusir. Ada emosi, istrinya diusir. Padahal yang bayar sewa siapa? Suaminya. Suaminya diusir karena mangkel, jengkel. Ini enggak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ayyuma imra'atin batat muhajira fi rasi zawjiha. Wanita manapun yang memboikot kasur suaminya, enggak mau tidur dengan suaminya, dikeluarkan suaminya dari ranjang, dari kamarnya. Apalagi sampai dikeluarkan dari rumahnya. Na'udzubillah. Tanpa ada sebab yang syar'i. Wanita manapun yang memboikot kasur suaminya, dihajar kasur, ranjang lelaki yang dia miliki, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Maka harus mengikuti kemauan suami dalam perkara-perkara yang baik. Dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji', sampai wanita tersebut kembali kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya. Dilaknat oleh malaikat, dijauhkan dari rahmat. Makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat yang melaknat kita. Maka sekali lagi harus ada kompromi antara suami dengan istri. Mau puasa, minta izin dulu dengan suaminya. Jangan gara-gara hujah mengqadha Ramadan, kemudian suaminya butuh untuk menyalurkan kebutuhan, menolak. Maka terkena dengan ancaman-ancaman ini. Nah. Afwan Ustaz, penyakit ana belum bisa sembuh. Dokter sudah enggak bisa mengobati. Tapi puasa insyaallah ana kuat. Apa hukum puasa ana wajib? Penyakit ana alergi usus. Tiap pagi BAB, buang air besar, keluar lendir darah. Kalau jaga makanan, keluar lendir darah sedikit. Kalau makanannya tidak cocok, keluar lendir darah banyak. Kalau keluar lendir darah, perut mules. Tapi dulu Ramadan pernah puasa dan ana kuat sampai selesai Ramadan. Apa ana wajib berpuasa? Yang pertama, Allah yashfika wa maradhal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Anda dan penyakitnya kaum muslimin. Di sini penanya mengatakan dokter sudah enggak bisa mengobati katanya. Kita menjawab sesuai dengan tulisan penanya. Anda enggak tahu bagaimana keadaan penanya dan siapa yang ditanya dokter tersebut. Dia mengatakan dokter sudah enggak bisa mengobati, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, dokter tersebut spesialis yang sudah tahu bidangnya. Sampai dokter tidak bisa mengobati, enggak ada obatnya sudah. Berarti ini dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu apa? Secara terus-menerus sebagaimana klasifikasi yang sudah kita sebutkan di hari yang lalu. Ini kalau dokternya ahli sampai bisa mengatakan enggak ada obatnya. Berarti penyakitnya kritis, kronis. Nah, kalau sudah tidak ada obatnya, berarti penyakit ini sudah tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Maka pembagian yang kemarin, penyakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia berbuka dan membayar apa? Fidyah. Tidak berpuasa. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dokter sudah enggak bisa mengobati, mungkin dokter tersebut bukan pada bidang yang Anda keluhkan. Kalau seperti ini keadaannya, ya berarti bisa jadi kemungkinan penyakit Anda ada kesembuhan. Karena dokter tersebut mungkin masih minim pengalaman dan ilmunya, tidak bisa mengobati Anda. Berarti penyakit tersebut masih bisa kemungkinan untuk sembuh. Kalau seperti ini keadaannya, maka kembali kepada pembagian yang kedua. Berarti ini penyakit yang diharapkan apa? Kesembuhannya. Kalau penyakit yang diharapkan kesembuhannya, maka Anda lihat. Kalau Anda berpuasa mendatangkan kemudharatan, Anda sampai na'udzubillah meninggal, maka wajib Anda berbuka. Nanti diqadha setelah sembuh. Tapi kalau Anda rasa dengan penyakit yang Anda miliki, ya, Anda berpuasa, kemudian dikhawatirkan penyakit Anda enggak akan sembuh-sembuh, lama sembuhnya, maka lebih afdal Anda untuk berbuka. Kalau yang pertama tadi apa? Wajib untuk berbuka, karena Anda akan binasa. Yang kedua, kalau Anda bisa, tapi ketika berpuasa, Anda akan lambat kesembuhannya. Lendir semakin banyak, maka lebih baik Anda berbuka. Nah, dan nanti diganti ketika Anda sudah sembuh. Dan nasihat kita, wallahu ta'ala a'lam, terus mencari obat yang tepat. Dan ini bukan sebuah hal yang aib. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan bagi kita untuk ikhtiar. Dan ini tidak menafikan tawakal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tadawaw fa innallaha lam yanzil da'an illa nazala lahu dawa'. Berobatlah kalian, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali di sana ada penyembuhnya. Dalam riwayat yang lain, innallaha lam yaj'al da'an illa ja'ala lahu shifa. Allah tidak menjadikan penyakit melainkan di sana ada penyembuhnya. Fatadawaw wa la tadawaw bil haram. Maka berobatlah dengan syarat jangan berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Maka berobat. Terlebih lagi berobat dengan tib apa? An-nabawi. Pengobatan dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya berbekam. Di antaranya apa? Berbekam. Nabi SAW bersabda, asyifa'u fi thalatha, kesembuhan itu ada di tiga. Obat itu ada tiga, kata Nabi. Syurtatul muhjam. Syurtatul muhjam. Dengan menyedot atau berbekam, diambil darahnya. Wa syurbatul asal, minum madu. Wa kiyatun nar, dan dikai, dicos dengan api. Wa anha ummati anil kai, akan tapi aku larang umatku untuk menggunakan kai. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita kesembuhan ada pada berbekam. Maka berbekam coba, ikhtiar. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika Nabi SAW Isra, ma marra ala mala'in minal malaika, Nabi SAW tidak melewati satupun di antara malaikat. Nabi melewati banyak malaikat ketika Isra, melainkan setiap malaikat tersebut berkata kepada Nabi SAW, mur ummataka bil hijama, perintahkan umatmu untuk berbekam. Ketika Isra, Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis bertemu dengan banyak para malaikat. Setiap malaikat memerintahkan kepada Nabi SAW, mur ummataka bil hijama, perintahkan umatmu untuk hijama, berbekam. Dalam hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini salah satu. Kemudian yang kedua, minum madu. Dan obat madu ini disebutkan dalam Al-Quran. Janji Allah. Dalam surat apa? An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu, fihi shifa'un linnas. Keluar dari perutnya madu, berbeda-beda warnanya, merah, kuning, hitam. Dan itu ada obat di dalamnya. Al-Quran yang berbicara. Kadang kita ragu. Na'udzubillah. Minum konsumsi madu. Inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya ini merupakan bukti bagi orang-orang yang mau berfikir. Ini obat. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga bagi apa? Habba. Habba tu sauda. Nabi SAW bersabda, dawa'un li syifa'un min kulli da'illa sam. Habba sauda, jintan hitam, merupakan obat dari setiap penyakit kecuali sam. Apa itu sam? Apa itu sam? Sin alif mim sam. Apa itu sam? Kecuali kematian. Apa ada obatnya kematian? Enggak ada. Kalau sudah datang, enggak mundur sesaat, enggak maju sesaat. Di sini Nabi SAW mengatakan, habbas sauda, nah, merupakan obat bagi penyakit kecuali kematian. Nah, maka dicoba ikhtiar. Kemudian dia ruqyah. Tempat yang dia rasakan sakit di ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kita mengingat dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para panitia daurah yang menyiapkan segalanya, waktu, kesempatan. Nah, mereka tersibukkan dengan penjemputan hidangan yang masya Allah hampir semuanya cocok dengan lidah kami dan itu amat sangat berlebih-lebihan. Nah, maka kita ucapkan jazakumullahu khaira. Dan Nabi SAW bersabda, idza sana'a ahadukum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balas. Fa in lam tajidu ma tukafiyu, kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakan mereka. Hatta taru annakum qad kafa'tum, agar nampak bahwasanya engkau telah membalas kebaikan mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan barakah kepada tempat ini, kepada majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan bagi para pengurus, pembina ma'had, terlebih lagi pengampu markas ini, bil khusus al-ustaz Abu Muhammad Idral hafizahullah taala wa ra'ah wa saddadahu fil khairi khuta. Subhana rabbika rabbil izzati amma